بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرامه، تعالى مجد وعظم شانه، خلق الخلق لحكمه وطوى عليه علمه، وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقدار القسمة، فأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوم، فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضاء بانتشار فضله بالقريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحشر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده ثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سن اتصل به قلب منير إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف الأنا ما نوى

وخصصت فيه من خصصت صلى الله عليه وسلم، فكان مستقر بالأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهورها بار صلى الله عليه وسلم. فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما ولديه من أجائب ذلك النور المعروف. فإن كانت الرسل لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن الزني لا تدوي لما هفته ما حفدته من سير أشرف المهلوكين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت راياته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الهضرة الكريمة، ولا عج تسوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. المدد يا رسول الله، المدد يا حبيب الله، رسول الله، المدد، المدد، المدد يا حبيب الله. ربي فاجعل مجتمع غاية حسن الخير ألا من عطاياك الجسام حشر دل المور سلينا لواه تلقى من الغيبين مجرد حكمة بها أمطرت في الخارقين سماه بها أمطرت في الخارقين سماه والنور يهدي الحائرين ضياؤه بالحشر ظل النور سلينا لواؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت في الخارقين سماؤه بها أمطرت في الخارق بغير سماه ويا رب شرفني برؤية سيدي وأدر صدى القلب كثير صداؤه ويا رب شرفني برؤية سيدي صدى القلب كثير صداه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل سماؤه بها ترى بالخاء بك سماؤه طيارا بشربني برؤية سيدي وأجل صدى الليل بديل صداؤه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد عان للقلم يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاد الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن الفتى ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار فقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن ولا شيء خلقه الله نور المودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وسلم لقد أخرج عبد الرزاق بسناد ينجف لأبي الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره لقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد عددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه واستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم أمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقى صلب عبد الله فلقى إلى بطنها وضمت أشياؤها بمعونة الله محافظة على حكيات درة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجر له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حملي وقرب وقت بروز العالم الشهادة لتنبصر على هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مؤلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادات هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه محيل قربا واتحاد الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج ولسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله sebelum kiam nanti saya mohon jangan ada yang maju karena acara masih lanjut. Jadi berdiri di tempat masing-masing, jangan ada yang dari luar masuk dan jangan ada yang maju, tetap di tempat masing-masing. Silakan masuk. Wal qudratu kashafat kina ahadal masnur liyabruza nuruhu kamilan fi alamid duhur nuhuran faqa kulla nur wa anfadal haqqu hukmah la man atamallahu alayhi ni'mah min khawasil ummah ayah nur aindawatihi ummah ta'nisan li janabihal mas'ud wa musyarakatan laha fi hadas mahatil mandur hadrati taufiqillahi sayyidatu maryam wa sayyidatu آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن أمود وبرز الهامد المحمود مدعينا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك وسلم يا نبي سلام. Muhammad. Salli alaih. Alhamdulillah, kita akan lanjut sholawat, tapi setelah nanti kami mohon tausiah 5 menit 5 menit dari Habib Muhammad Hussein, Habib Muhammad Barakbah, dan Ustaz Dawam, insyaAllah, dan Mas Sony, 5 menit 5 menit. Silahkan mulai dari Habib Muhammad Hussein. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah alhamma ba'du. Saya hormati yang saya muliakan Al-Habib Muhammad Jamal bin Abdul Qadir Asqaf, Habib Syekh bin Abdul Qadir Asqaf, Kiai Adib Zain, dan semua para romo kiai, para habaib, khususnya guru kita Habib Muhammad Syafi'i Ali Terus Sahibul Bait. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang sesungguhnya hidup apabila bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kehidupan yang baik kecuali manusia yang hidupnya bisa mencintai Nabi Muhammad. Imam Al-Busiri beliau mengatakan, wa mundhu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khairu multazimi. Dan semenjak aku memfokuskan pikiranku untuk memuji-muji Nabi besar Muhammad SAW, maka untuk semua permasalahanku, permasalahan rumah tangga, permasalahan semuanya dalam kehidupan, maka semuanya dijamin oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nabi punya tentara khusus. Tentara Kanjeng Nabi yang satu ini tugasnya bukan bawa pedang, tugasnya bukan angkat senjata, tapi tentara Kanjeng Nabi yang satu ini tugasnya memuji-muji Nabi besar Muhammad SAW. Di antaranya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit, ketika beliau itu memuji Nabi Muhammad dengan luar biasa, dengan pujian yang semaksimal mungkin, sebaik mungkin, maka Hasan bin Thabit mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, tolonglah Hasan bin Thabit dengan ruhil kudus, yang dimaksud menurut para ulama adalah malaikat Jibril. Hasan bin Thabit seorang yang suka muji Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril, rasul utus pemimpinnya para malaikat, untuk menolong orang yang memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kula kalih panjenengan selalu istiqomah muji Kanjeng Nabi, maka insyaallah kita pun juga ditolong oleh malaikat Jibril. Amin. Allahumma amin. Ka'ab bin Zuhair, seorang kafir yang awalnya suka mencaci maki Nabi Muhammad, menghina Nabi, menjelek-jelekkan Nabi, menghina dakwahnya Nabi. Ketika itu Nabi barusan mengutus sahabat untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf, juga orang yang suka mencaci maki Nabi. Jadi ketika itu Ka'ab bin Zuhair termasuk daftar orang yang harus dibunuh karena dia mencaci maki Nabi besar Muhammad SAW. Yang jenengan ampun salah paham, mosok Kanjeng Nabi cuma dicaci maki aja nugaskan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika yang dicaci maki pribadinya, ketika beliau di Mekah, beliau belum dikenal sebagai Nabi, dicaci pribadi beliau sebagai manusia biasa, maka beliau orang yang paling pertama memaafkan, bahkan membalas dengan kebaikan. Tapi kalau pribadi beliau sebagai seorang utusan Allah, sebagai penyebar agama Islam, dicaci maki, maka tidak ada satupun yang marah melebihi marahnya Nabi besar Muhammad SAW. Perintahkan sahabat, bunuh Ka'ab bin Zuhair. Kenapa? Mencaci maki Rasulullah, mencaci maki utusan Allah, mencaci maki simbol agama. Sahabat dengar kabar itu, Ka'ab bin Zuhair kabur kesana kemari dicari, gak ketemu. Abu Zur ketika dengar beliau datang sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gimana caranya supaya saya bisa lolos? Saya mau minta maaf sama Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar, gak berani ikut-ikut dah. Kamu jalan sendiri aja, datang sendiri aja. Datang sama Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, ya sudah saya kasih solusi. Kamu sholat di belakangnya Nabi, selesai Nabi sholat, kamu datang sama Nabi, kemudian setelah itu kamu ambil tangannya Nabi dan kamu nyatakan kamu masuk Islam dan meminta maaf kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sholat di belakang Nabi pakai penutup biar gak ketahuan identitasnya. Ketika itu selesai Nabi sholat, langsung dia berada di hadapan Nabi, ambil tangannya Nabi, setelah itu menyatakan masuk Islam. Dan langsung di tempat itu juga, karena beliau ini seorang penyair, melantunkan syair-syair yang dikenal sangat populer dengan qasidah Banat Su'ad. Beliau menyampaikan syair, umbi'tu bi'anna Rasulullah aw'adani wal'afwu inda Rasulillahi ma'mulu. Aku benar-benar telah mendapatkan kabar, aku ini tergolong orang yang akan diantar. Tapi sesungguhnya yang aku harapkan adalah maaf daripada Nabi besar Muhammad SAW. Bukan cuma dimaafkan sama Nabi. Nabi punya selendang, selendangnya langsung diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Kenapa? Hadiah. Hadiah untuk orang yang mau memuji Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin banyak yang nanya, kenapa kok Habib Muhammad Syafi'i kok bangunnya gedung sholawat, kok gak bangun masjid? Juga itu juga pertanyaan yang sama. Kadang-kadang orang nanya, kenapa kok baca maulid? Kenapa kok sholawatan? Kenapa kok gak baca Al-Quran? Jawaban yang sama untuk dua pertanyaan ini, karena sesungguhnya di dalam syariat itu ada urusan dzauq, ada urusan batiniah, urusan rasa rohani yang gak semua orang itu ngerti. Kenapa kok yang dibangun gedung sholawat, kenapa yang gak dibangun masjid? Yang pertama, karena masjid insyaallah jumlahnya sudah banyak. Yang kedua, kalau semua orang itu bangun masjid, kemudian semuanya dipakai Jumatan, syaratnya Jumatan harus ada orang 40. Semua bangun masjid gak sampai 40, gak sah semua Jumatannya. Dibuatnya gedung sholawat, kenapa? Bukan berarti saingan sama masjid, tapi di gedung sholawat ini akan mencetak manusia-manusia yang akan memakmurkan masjid. Karena pecinta Nabi pasti memakmurkan masjid. Kemudian kenapa dibaca maulid? Gak cuma Al-Quran. Kenapa yang dibaca maulid gak cuma Al-Quran? Karena orang sehebat apapun pemahamannya tentang Al-Quran, dikatakan oleh Syekh Najmuddin Al-Qurdi, syaratnya orang pengen ngerti Quran, ngerti isinya Quran, ngerti hakikatnya Quran, wajib untuk cinta dengan Nabi besar Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan, kalau cuma ahli Quran tapi enggak cinta dengan Nabi, lam yuftah lahu babul fahmi minal Quran. Kalau orang cuma mau Quran tapi enggak mau sama Nabi Muhammad SAW, maka tidak mungkin dia akan bisa memahami Al-Quran. Syarat orang itu bisa ngerti Al-Quran, bisa menjadi ahli Al-Quran, harus punya cinta dengan siapa Al-Quran itu diturunkan. Tentunya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, mari kita tiru semangatnya para habaib kita, semangatnya Habib Jamal, Habib Syekh, Habib Muhammad Syafi'i, dan para habaib dan kiai yang lainnya, untuk selalu mensiarkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita tiru semangatnya mereka. Karena gak mungkin ada yang bisa menyelamatkan umat ini, dan gak mungkin bisa negara ini selamat. Negara ini akan selamat bukan di tangan politisi, bukan di tangan para pemimpin. Akan tetapi negara ini insya Allah akan selamat selama masih banyak orang yang mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Selama yang mengucapkan ya Nabi salam alaika semakin banyak, maka insya Allah negara ini akan menjadi negara yang selamat. Oleh karena itu para habaib, para kiai mengajarkan kepada kita di mana-mana buat acara maulid, kalau perlu tasyakuran, mensyukuri nikmat kemerdekaan juga dengan salawat dan salam kepada Nabi. Karena sesungguhnya ketika umat ini mau salawat sama Nabi, mau ucapkan salam sama Nabi, ya Nabi salam alaika, maka langsung Allah mengembalikan rohnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad pun menjawab salam tersebut, dan jawaban salam dari Nabi itu kepada semua yang hadir. Dan kalau semua yang hadir dapat jawaban salam daripada Nabi, berarti negara ini selamat insyaAllah, karena dapat ucapan salam daripada Nabi besar Muhammad SAW. Ayo hadirin dengan Allah, tiru semangat untuk cinta sama kanjeng Nabi. Hadiri majlisnya Nabi Muhammad, gandeng anak kita untuk menghadiri majlis seperti ini. Tuntun anak kita, keluarga kita semua kumpul bareng-bareng di tempat yang seperti ini. Niatkan dalam diri kita, kita kalau punya rezeki yang banyak, niatkan, ya Allah, kalau seandainya saya dapat rezeki, saya pengen buat maulid di rumah ya Allah. Kenapa? Supaya rumah saya dapat berkahnya Nabi Muhammad. Kalau saya dapat rezeki, saya pengen ya Allah bisa umroh, bisa ziarah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadikan cita-cita kita Nabi Muhammad SAW, maka semua urusan dunia, apalagi urusan akhirat, insya Allah akan mendapati keberuntungan, kejayaan, keselamatan. Amin ya Rabbal Alamin. Dari saya cukup sekian. Lafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Dimohon Mas Soni. Ustaz Soni Parfano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Maulana Habib Jamal bin Abdul Qadir Asgaf, guru kita Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf, para kiai, para sesepuh, para habaib yang saya hormati, yang saya muliakan, para jamaah semuanya, semuanya yang bersambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan mulia. Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Sahabat yang paling mulia adalah sahabatnya Nabi Muhammad. Keturunan yang paling mulia adalah keturunannya Nabi Muhammad. Tatkala ada sebuah negara disambungkan dengan Nabi Muhammad pasti jaya. Tatkala ada sebuah kecamatan, ada sebuah kabupaten disambungkan dengan Nabi Muhammad pasti akan jaya. Tatkala ada sebuah keluarga disambungkan dengan nama Nabi Muhammad, disambungkan dengan sholawat, disambungkan dengan apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, pasti akan jaya, pasti akan mulia. Jangankan manusia, benda mati karena bersambung dengan nama Nabi Muhammad, karena bersambung dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti mulia. Benda jadi sebuah sandal, kemudian sandal yang benda mati dipakai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa Isra wal Mi'raj. Kain biasa tatkala dipakai jadi baju, jadi jubah, dipakai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala Isra wal Mi'raj. Diterangkan oleh Imam An-Nawawi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Isra wal Mi'raj, beliau memakai baju, beliau memakai sandal, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu benda mati. Kemudian lihat bagaimana tatkala berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Salat. Orang salat tatkala Qur'annya bagus, tatkala semua fikihnya terpenuhi, tapi kok ada satu yang lupa, yaitu selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka salatnya tidak sah. Ini yang kita bersambung dengan Allah, ini yang kita ketemu dengan Allah, kita tatkala salat ada satu yang lupa, yaitu kita lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka solat kita tidak sah. Doa, sehebat apapun doa kita, tatkala di dalamnya tidak ada solawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka doa kita berhenti antara langit dan bumi. Kemudian terakhir, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asbabun nuzul surah Al-Qadar, di mana kita semua tahu Lailatul Qadri khairum min alfi shahr. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah malaikat Jibril menceritakan sebuah kisah, di mana ada sebuah kisah di zaman Bani Israel. Ada seorang ulama besar, ada seorang waliullah bernama Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi beribadah 1000 bulan tanpa pernah berbuat maksiat. diceritakan peristiwa ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang manusia beribadah 1000 bulan tanpa pernah berbuat maksiat. Sulit buat kita umat Nabi Muhammad, terutama di akhir zaman. Lalu apa yang dipikirkan oleh beliau? Yang dipikirkan beliau adalah umatnya, umat Nabi Muhammad termasuk diri kita. Bagaimana mungkin kita akan melejit masuk ke surga mendahului umat-umat terdahulu kalau Bani Israel ibadahnya seperti itu? Jika seandainya umat Nabi Muhammad beribadah satu, kemudian dikasih pahala satu. Nabi Muhammad menangis. Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek, tetapi pahalanya bisa melebihi, bisa menyalip umat-umat terdahulu. Dari munajat, dari tangisan Rasulullah s.a.w. inilah turun ayat Lailatul Qadri khairum min alfi sahar. Khusus umat Nabi Muhammad s.a.w. bertemu dengan satu malam Lailatul Qadar, maka ketahuilah pahalanya lebih hebat daripada ibadah 1000 bulan. Yang dimaksud adalah ibadahnya seorang ulama di zaman Bani Israel bernama ulama Syam'un Al-Ghazi. Jadi sekali lagi, apapun yang kita sambungkan dengan baginda Nabi Muhammad pasti akan mulia. Ayo keluarga kita sambungkan dengan Rasulullah. Ayo usaha kita sambungkan dengan Rasulullah. Ayo apapun yang ada di sekitar kita sambungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon, alhamdulillah, terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz Sony Bandono, Pak Dewam, untuk melanjutkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Wa nasallallahu ajalana wa auladana wa ahlana min fiyari ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Istahiba bir rahmatillah al-qaim bi huquqillah ma dhaqat illa farajallah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Yang kami muliakan Habib Syekh, semoga hidupnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Habib Jamal, semoga hidupnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Habib Moh, semoga sekeluarga hidupnya diberkahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang saya muliakan, syukur pada Allah siang ini kita bersama dalam rangka peresmian majelis ini. Satu harapan dan doa, semoga kegiatan kita ini bersama ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampaikan salam bangku Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap berdoa, semoga kita semua selalu istiqomah menjalankan sunnah Rasul, dan kita dicatat oleh Allah sebagai umat Rasulullah yang terbaik. Amin Allahumma amin. Yang saya sampaikan pertama, semoga sepulang kita dari majelis ini, yang susah disenangkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sulit dimudahkan oleh Allah, yang banyak utangnya ya Allah segera bisa bayar. Ini doa yang paling mantap ini para jamaah. Para jamaah yang saya muliakan, besok ketika di akhirat seluruh umat manusia menghadap Nabi Adam alaihissalam, mereka semua minta tolong kepada Nabi Adam bagaimana nasibnya. Apa jawab Nabi Adam? Saya sendiri juga belum tentu selamat. Oleh Nabi Adam diarahkan kepada nabi-nabi yang lain, ternyata jawabannya sama. Saya sendiri juga belum tentu selamat. Terakhir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sanggup mensyafaati kita, dan semoga kita tergolong orang yang mendapat syafaat. Para jemaah yang saya muliakan, sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, siapa besok yang akan ditolong oleh Allah?" Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Apa yang disampaikan Rasulullah pasti benarnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa." Jawab dong. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang menjadi ketetapan Rasulullah, apa yang dari perilaku Rasulullah semuanya dibenarkan oleh Allah karena semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan besok yang akan ditolong pertama kali, man fariha an makruben min ummati, umat Rasulullah yang selalu membuat senang orang lain, umat Rasulullah yang selalu menguntungkan orang lain. Ini yang pertama. Bisa enggak kira-kira jemaah? Bisa enggak kira-kira para jemaah? Maaf, saya ini barusan keliling Indonesia yang belum saya masuk Papua dan Aceh. Tadi bareng Pak Kiai tanya, dari mana aja Pak Kiai? Saya keliling Indonesia, baru datang dan alhamdulillah pagi ini ikut merayakan 17 Agustus. Para jemaah yang saya muliakan, agar supaya negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ini 7T yang harus diamalkan oleh kita. Yang pertama, T pertama, ta'aruf. Kita sebagai bangsa Indonesia, anak bangsa Indonesia, harus saling kenal mengenal. Para jemaah yang saya muliakan, barusan saya dari Bali, maaf, apapun yang ada harus dikenalkan. Ini majelis harus dikenalkan seluruh dunia. Maaf, ini kemarin banyak jamaah dari Bali karena tidak kenal memondokkan anaknya ke Jawa, menyantrikan anaknya ke Jawa, salah sasaran. Ternyata mereka orang ahlus sunnah wal jamaah, anaknya dipondokkan ke Jawa, salah tujuan, salah sasaran, akhirnya pulang sanggup mengkafirkan orang tuanya. Tepuk tangan dong sedikit. Makanya ini penting, tolong YouTube-YouTube isinya solawat semuanya. Setuju? Ini biar agak anget sedikit. Harus dikenalkan mana ulama ahli sunnah. Makanya ini penting para jemaah yang saya muliakan. T pertama, ta'aruf, saling kenal mengenal. Para jemaah yang saya muliakan, tadi pagi saya cari sarapan. Ternyata sarapannya mereka ada kode khusus kelompok lain. Makanya saya sarankan majelis solawat juga harus ada tandanya biar kita tidak terbaur dengan orang yang aneh-aneh. Ini kemarin kejadian. Karena dikenalkan mobilnya belakangnya ada solawatnya, alhamdulillah preman mau nyuri ban gak jadi gara-gara takut pada solawat di luar jamaah yang saya muliakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, agar supaya negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tafahum yang harus diamalkan. Kita harus saling paham, paham memahami. Sekali lagi, kita jangan hanya minta dipahami orang, kita juga harus memahami orang lain. Negeri kita ini saat ini agak ruwet jemaah yang saya muliakan. Tafahum diamalkan, insya Allah negeri kita beres, makmur, sejahtera. Kita harus memahami karpe pemerintah. Kita harus memahami kemauannya pemerintah. Pemerintah juga harus memahami kemauan rakyat. Saling memahami, insya Allah semuanya beres. Amin Allahumma. Para jemaah yang saya muliakan, kenapa ruwet saat ini saling tuding, saling menyalahkan? Jawabannya satu, tidak saling memahami dan operannya kurang jelas. Makanya saya usulkan utusan dari Pemda, tolong majelis ini diperhatikan, operannya jelas, insya Allah akan bisa merahmati lingkungannya. Amin Allahumma. Masih tiga, dilanjut enggak ini? Para jemaah yang saya muliakan, kita doakan pemimpin kita selalu memperhatikan rakyat kecil. Amin Allahumma. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, dan di Madinah disambut oleh masyarakat Madinah dengan tola'al badru alaina. Yuk hadrohnya dibunyikan. Tola'al badru alaina min sani. Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah disambut dengan tola'an batru alaina. Apa kata orang paling kaya di kota Madinah? Aku yakin Muhammad bersama rombongannya akan mampir ke rumahku dulu. Ternyata Rasulullah enggak mampir ke rumahnya orang yang paling kaya di kota Madinah. Orang yang paling kuat di kota Madinah bilang apa katanya? Aku yakin Muhammad bersama rombongannya akan ke rumahku. Karena Muhammad butuh perlindunganku. Rasulullah tidak mampir ke rumahnya orang yang paling kuat di kota Madinah. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama rombongannya berhenti di rumahnya orang paling miskin di kota Madinah. Dan di dalamnya terdapat banyak anak-anak yatim piatu. Artinya apa? Orang paling top, orang paling hebat selalu memperhatikan orang-orang miskin. Insya Allah, ini jamaah yang saya muliakan. Tafahum, saling memahami. Negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini kurang tiga, insya Allah akan saya sampaikan di tempat lain. Karena ini waktunya hanya 5 menit dan saya sudah 7 menit, berarti saya korupsi 2 menit, minta maaf yang saya muliakan. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih. 2 menitnya aku dibayar ke sing ketelu nanti insyaallah yang akan datang itu. Kalau yang akan datang isi 5 menit, korting 2 menit jadi 3 menit. Ya. Alhamdulillah. Di sini saya akan membacakan salah satu syair Al-Habib Idrus Al-Jufri. Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau di Palu, yang pendiri pondok pesantren Al-Khairat. Sewaktu beliau berada atau menghadapi peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia atau hari kemerdekaan Republik Indonesia, beliau membuat syair ini untuk Bapak Presiden Soekarno dan untuk bangsa Indonesia. Akan saya bacakan aja sebentar. Syair kemerdekaan Republik Indonesia disusun oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tuan besar atau guru tua Palu saat menyongsong momen proklamasi 17 Agustus 45. Saya bacakan artinya aja. Bendera kemuliaan berkibar di angkasa, hijau daratan dan gunung-gunungnya. Sungguh hari kebangkitannya ialah hari kebanggaan, orang-orang tua dan anak-anak memuliakannya. Tiap tahun hari itu menjadi peringatan, muncul rasa syukur dan puji-pujian padanya. Tiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, dan simbol kemuliaan kami adalah merah dan putih. Wahai Soekarno, telah kau jadikan hidup kami bahagia. Dengan obat darimu hilang sudah penyakit kami. Wahai Presiden yang penuh berkah bagi kami, engkau hari ini laksana kimia bagi masyarakat. Dengan perantara pena dan politikmu kau unggul. Telah datang berita engkau menang dengannya. Jangan hiraukan jiwa dan anak-anak demi tanah air, alangkah indahnya tebusan itu. Gandengkan menuju ke depan untuk kemuliaan dengan tangan-tangan 70 juta jiwa bersamamu dan para pemimpin. Pasti engkau jumpai dari rakyat kepercayaan dan kepatuhan pada apa yang diucapkan para pemimpin. Makmurkan untuk negara, pembangunan material dan spiritual. Buktikan kepada masyarakat bahwa engkau mampu. Semoga Allah membantu kekuasaanmu dan mencegahmu dari kejahatan yang direncanakan musuh-musuhmu. Ini syair ditulis bahasa Arab, tapi itu tadi terjemahnya kurang lebih. Alhamdulillah menunjukkan bagaimana para habaib itu pula peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan Al-Habib Idrus ini, beliau mempunyai 1000 pondok lebih Al-Khairat yang ada di Indonesia. Beliau berdomisili di Palu, Sulawesi. Alhamdulillah, beliau termasuk pejuang yang luar biasa. Beliau berdakwah dari kota ke kota sampai akhirnya. Beliau pernah tinggal di Solo juga beberapa hari. Dan akhirnya pula beliau sampai ke Palu. Dan beliau adalah seorang guru sejati. Beliau orang hebat. Dan beliau seorang yang cinta kepada NKRI. Alhamdulillah tadi syairnya kita bacakan. Mudah-mudahan manfaat dan kita mendapat barakah beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti akan ditutup dengan sambutan dari Al Habib Muhammad Syafi'i. Ngatek kowe ning kono. Ayo. Akhir-akhir nanti. Akhir. Wahina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Wahina barasa sallallahu alaihi wa sallam min batni ummihi barasa rafi'an tarfahu ila samaa'. موميا بذلك رفعي إلى أن له شرفا على مجد وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من شهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخدونا مجهولا مقذوء السرة تولد لذلك لشرفه عند الله أيدي الكدران ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الهبائب وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع علي على يدي فاستهلا فسمد قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قشور روم قالت ثم ألبسته وأفسده فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشار رد عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشارة أن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد انتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدك أن كتابته البطول